قال المؤلف عفى الله عنه اختبار ذكاء الولد melatih kecerdikan atau kepandaian anak. Ini juga penting ma'asyallahu rahimakumullah dalam tarbiyah, dalam mendidik anak untuk mengetes kemampuan akalnya dan kecerdasan otaknya. Dan sejauh mana pemahaman seorang anak dalam memahami satu pelajaran. Oleh karena itu penting sewaktu-waktu diberikan semacam ujian, pengetesan, ya, menguji pemahaman seorang anak. Dan ini termasuk di antara cara pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akan tersebutkan satu hadis tentang masalah ini. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال داري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بليه بركاته كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم suatu ketika kami berada di sisi Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتي بجمار lalu dibawakan kepada beliau jumar. Yang dimaksud jumar sesuatu yang berasal dari dalam pohon kurma, di bagian batangnya itu, bagian atasnya itu ada sesuatu yang lembut, itu disebut jumar, ya, itu disebut jumar, dan itu dimakan, ya, itu dimakan bagian dari pohon kurma tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan inna minasyajari syajaratan, sesungguhnya di antara sekian banyak jenis pepohonan ada satu jenis pohon. Sesungguhnya di antara sekian banyak pohon ada satu jenis pohon, mathaluha kamathalil muslim, yang perumpamaan pohon tersebut seperti perumpamaan seorang muslim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan jawaban itu dari para sahabat. Jadi berkumpul beliau dengan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan ini kepada mereka. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahadithuni ma hi. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu jenis pohon yang daunnya itu enggak pernah gugur, dan itu seperti perumpamaan seorang muslim. Ayo sampaikan padaku pohon apa itu. Walhasil akhirnya para sahabat yang hadir mereka berusaha memikirkan pohon-pohon apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang memikirkan pohon-pohon yang ada di kampung-kampung, ya. Nah, mereka memikirkan macam-macam pohon. Apalagi kalau di Indonesia ini pohonnya banyak sekali. Nah, sehingga untuk menentukan satu jenis pohon luar biasa sulitnya. Lalu kata Abdullah bin Umar, fa aradtu an aqula hiya an-nakhla. Aku ingin menjawab bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Yang dimaksud adalah pohon kurma. Faida ana asgharul qaum. Setelah saya melihat ternyata saya adalah orang yang paling muda usianya. Malu beliau, anak-anak merasa masih kecil, pengen menjawab. Ini sekitarnya orang-orang tua semua. Khawatir jangan sampai beliau dianggap kurang beradab. Ya, fasakatu. Akhirnya aku diam. Akhirnya Abdullah bin Umar tidak menjawab. Padahal itu sudah disimpan dalam hatinya. Dia ingin sekali menyampaikan. Namun karena beliau melihat bahwa beliau paling muda di situ. Makanya kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Bukhari, la'an takuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Seandainya kamu menjawab ketika itu, wallahi itu lebih saya senangi daripada ini dan itu. Umar kan ayahnya ya. Kalau anaknya menjawab, bangga dia. Nah, tentunya dia senang melihat, masya Allah, anaknya ini punya kemampuan. Ya, dan itu tentu merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Umar, ma mana'ani. Ya, tidak ada yang mencegah aku untuk menjawab illa anni lam araka wala Abu Bakar takallamtuma. Tidak ada yang mencegah aku untuk menjawab kecuali karena aku melihat kamu, yakni ayahnya Umar dan Abu Bakar, kok enggak ada yang ngomong? Ya, kok tidak ada yang berbicara? Ya sudah, karena enggak ada yang berbicara padahal mereka orang-orang lebih senior, maka saya pun diam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiyan nakhlah, yang dimaksud adalah pohon kurma. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang permisalan seorang muslim. Dan ini sebagai ujian atau imtihan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetes kemampuan para sahabat. Dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Di antara faedah dari hadis ini, bolehnya darbul mathal. Bolehnya darbul mathal, memberikan sebuah perumpamaan. Dan itu banyak sekali. Darbul amsal dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini. Masaluha kamatsalil muslim. Permisalan pohon tersebut sama seperti permisalan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari syajaratan barakatuha kabarakatil muslim." Sesungguhnya perumpamaan, ada pohon yang perumpamaan dalam hal berkahnya itu seperti berkah seorang muslim. Dari sisi mana persamaan antara pohon kurma dengan seorang muslim? Kata para ulama, dari sisi barokah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Dan dari sisi adamu suqutil waraqah, tidak gugurnya dedaunan dari pohon kurma tersebut. Ya. Dalam artian terus bisa dimanfaatkan. Dari dua ini kita bisa mengambil dari hadis barakatuha kabarakatil muslim dan hadis la yasqutu waraquha, yang daunnya tidak ada yang gugur. Maka an-nakhlah, pohon kurma, ya, sebagaimana pohon kurma ini bermanfaat, bahkan mereka yang memiliki keahlian tentang kurma, mereka mengatakan pohon kurma ini semua bahagian-bahagiannya dimanfaatkan. Ya, dimulai dari akarnya sampai kepada ujung daunnya. Artinya semuanya dimanfaatkan. Tidak ada satupun yang ditelantarkan. Semuanya ada manfaatnya. Ya. Bahkan biji kurma pun itu tetap dimanfaatkan. Ada manfaatnya. Cuman mungkin kita enggak tahu aja. Iya kan? Nah. Tapi mereka yang punya keahlian tahu manfaatnya. Nah. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, begitulah keadaan seorang muslim. Kalau di negeri kita ini kan enggak ada pohon kurma. Seringnya yang dipermisalkan adalah pernah jadi pramuka. Yang dipermisalkan apa? Kelapa, iya. Manfaat. Nah, dari batangnya sampai daunnya semua dimanfaatkan. Ya, kelapanya, sabuknya dimanfaatkan, tempurungnya, ya, ini subhanallah, seluruh bagiannya manfaat. Nah, dan mirip dengan pohon kurma, ya kan? Dari sisi pohonnya juga mirip. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan, tidak menunjukkan batasan bahwa hanya pohon kurma saja. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pohon kurma karena memang di sekitar para sahabat adalah pohon kurma. Nah, kalau ternyata benar bahwa pohon kelapa itu kondisinya seperti itu, bagian-bagian seluruhnya dimanfaatkan, bisa saja dipermisalkan dari sisi dimanfaatkannya, dari sisi pemanfaatannya. Maka demikian pula keadaan seorang muslim. Seorang muslim itu memiliki barakah, bermanfaat bagi dirinya dan demikian pula bagi yang lain. Nah, maka ini semacam pemberi semangat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian seorang muslim senantiasa menjadi orang yang bermanfaat, memberi manfaat untuk dirinya demikian pula untuk yang lain. Hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kamu untuk mencari apa yang bermanfaat bagi dirimu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan diperbolehkannya bagi seorang alim atau seorang guru menguji kemampuan murid-muridnya. Dan di antara faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa dalam menjawab sesuatu memperhatikan qara'inul ahwal. Memperhatikan qarinah yang ada, kondisi yang ada di sekitarnya. Mengapa Ibnu Umar beliau berpikiran bahwa yang dimaksud oleh Nabi ini adalah kurma, pohon kurma? Karena ketika itu beliau dibawakan jumar. Dan jumar bagian dari pohon kurma. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertanyaan ini, ya beliau langsung menghubungkan jumar yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ternyata apa yang beliau sangka itu benar. Apa yang beliau sangka itu benar. Dan juga di antara faedah dari hadis ini, di antara faedah dari hadis ini adalah ikhtibar sebagaimana yang kita sebutkan. Ikhtibar zakat terhadap seorang anak itu penting. Membiasakan mereka dengan hal-hal yang istilahnya mengasah otak mereka dengan hal-hal yang bermanfaat, pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan keimanan. Maka ini termasuk di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada para sahabatnya. Alhamdulillah ikhwan, naktafi bihadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.